Ketangkasan bindu 10:3. Kenca bagi kuidah sada rubia-rubia mulgap ibas lawit nari. Tandukna 10 janah takalna pitu. Pituna takalna remah kota, janah ibas kerina takalna lit tersurat gelar singgombangi di bata. Rubia-rubia si kuidah tempa-tempa bagi arimo tul-tul, nahena bagi nahe beruang, canah babahna bagi babah singa. Man rubia-rubia ibre kena gandai gegeh silit ibas ia, kursi kini rajanna ras kuasana simberlin. Sada takal rubia-rubia ndai, tempat-tempat enggo luka mekelek si maba kematen, tapi luka si mekelek enggo malam. Belang-belang doni kemamangan, canah ikut kena rubia-rubia Krina manusia nembah menagandai, sebab enggo ibre kena kuasana man rubia-rubia Rubia-rubia epe isembahna nina. Isekin seri ras rubia-rubia Isekin ngasuk ngelawan ia. Rubia-rubia i pelepas melaskan karena si jahat kal. Ia i pelepas erkuasa 42 bulan dekahna. Mulai me iang ranang gombangi di bata. Gelar di bata ras ingan di bata. Bagepe krina kalak siringan i surga. I pelepas ia ngelawan anak-anak di bata diingen nalukensa. Manbana ibreken kuasa nandangi krina suku, negara, cakap ras bangsa. Krina manusia singgeluh idoni, nembah memanbana, emo krina kalak silenga isuratken ibas kitab kegeluhan. Gelar-gelar silit ibas kitab ngo isuratken ope denga tembe donienda, janah kitab anak biri-biri si enggo igeleh empuna. Adilit kin cupingdu, begikanlah. Kalak si enggo itetapkan guna itaban, tentu itaban me. Janah kalak si enggo itetapkan guna ibunuh alu pedang, tentu ibunuh me alu pedang. Erkitekan si enda me, maka anak-anak di bata harus megenggeng dengan tetap teg mandibata. Jenari, kuidah sada rubia-rubia si deban mulgap idoninari. Rubia-rubia elit dua tandukna bagi tanduk anak biri-biri, canah pengeranana bagi naga. Ilebe-lebe rubia-rubia si pemena ipakena kuasa simbelin silit ibas rubia-rubia si pemena Ipaksana doni raskrina siringan idoni, guna nembah man rubia-rubia si pemena, silukana enggo malam dai. Rubia-rubia si peduakan, erbahan tanda-tanda sengget simbelin. I lebih-lebih krina manusia, i pesusurna kudoni api i langit nari. Itipuna krina manusia singgeluh idoni, alu tanda-tanda sengget si ibahanna i lebih-lebih rubia-rubia si pemena Isuruhna krina manusia idoni enda, erbahan sadagana-gana gunam pehaga rubia-rubia sila mate, amin pe enggo ilukai alu pedang. Man rubia-rubia ibre kengasupin ngembusken kesah kubas gana-gana rubia-rubia si pemena, seh maka gana-gana banci ngerana, bagepe munuhi krina kalak si langit nembah manbana. Ipaksa rubia-rubia krina manusia, subuk si kitik bagepe si melin, subuk si bayak bagepe si musil, subuk juak-juak bagepe si lajuak-juak, gelah itamaken sada cap ibas tanna si kemuhen, entah ibas perdempakenna. Cap enda, mekap gelar rubia-rubia entah nombor gancih gelarna. Ise pela banci erbinaga entah nukur, adilalit ibas ia cap enda. Ibas si enda perlu kepentaren, kalak si beluh, ngasup ia ngangkasa nombor rubia-rubia sabab nombor mekap sekala manusia. Nomborna emo 666.